Mitra bisnis, terjadi sebuah ironi di Indonesia, negeri yang memiliki 3 juta kilometer persegi laut dengan kekayaan melimpah tapi malah rajin mengimpor ikan. Bahkan yang diimpor bukan ikan yang tidak tersedia di Indonesia, seperti salmon, namun ikan seperti ikan teri dan ikan asin. Untuk membahas hal tersebut, saya telah tersambung dengan Ketua Apindo, Sinta Wijaya Kamdani. Bu Sinta, bagaimana komentarnya soal ini? Sebenarnya kan yang selalu menjadi hal yang utama adalah pertama, bagaimana kita tidak hanya mengekspor komoditi. Jadi dengan kata lain, kita harus punya industri nilai tambah apapun yang kita lakukan di Indonesia. Kalaupun kita import bahan baku yang bisa kemudian diproses untuk menjadi value added products. Yang missing itu bahwa selama ini kita masih kurang dari segi mungkin juga teknologinya ya, processing yang terjadi di Indonesia ini yang masih kurang. Kalau kaitan dengan produktivitas sih memang ya lebih ke sumber daya manusianya gitu ya. Tapi saya pikir yang bertolak kepada unsur processing itu lebih ke arah teknologi bagi apa yang kita bisa lakukan supaya kita tidak hanya mengekspor raw material. Kalau kita mengimpor raw material, kita harus bisa proses supaya bisa diekspor kembali. Sebenarnya kita sudah ada program food security ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya pemerintah itu mau laksanakan apa, program itu sebenarnya udah bagus sekali gitu. Mendata apa yang kita miliki di Indonesia, bagaimana caranya kita bisa kembangkan itu. Problemnya selalu ya dengan program yang baik itu eksekusinya gitu. Pada akhirnya follow up-nya tuh sangat lemah. Sehingga kita tidak bisa menghindari bahwa import ini terus berjalan. Jadi kita perlu komitmen yang tidak hanya cukup berupa satu program yang dicanangkan, tapi implementasi dan eksekusinya gitu. Jadi sebenarnya sudah ada, pemerintah sudah berpikir apa saja yang ada pangan Indonesia, gimana pengembangannya, itu sebenarnya sudah ada programnya. Cuman ya itu, eksekusinya. Lantas bagaimana seharusnya pemerintah mendorong peningkatan research and development untuk bisa meningkatkan produktivitas di Indonesia, Bu Sinta? Ini salah satu yang sudah kita rekomendasikan ke pemerintah, bagaimana caranya. Pertama, kalau kita lihat beberapa negara, kita bisa belajar dari negara lain gitu ya, itu anggaran untuk research teknologinya itu kan jauh lebih tinggi. Ini yang harus masuk ke dalam pangan pemerintah juga, bahwa perhatian terhadap research dan development ini sangat penting untuk Indonesia. Nah, kedua, bagaimana kemudian hasil itu bisa diimplementasikan. Nah, ini lebih juga kaitan dengan feeding, bahwa private sector bisa mengambil hasil teknologi riset yang ada di Indonesia bisa dipakai. Jadi tidak hanya kita mengambil transfer dari teknologi asing, tapi juga dari dalam negeri. Saya pikir sih kalau progress sudah ada. Kalau kita lihat banyak perusahaan sekarang sudah mulai melakukan itu. Riset dalam negeri, dia support, kemudian dia manfaatkan untuk dipergunakan di perusahaannya. Jadi itu sudah mulai kelihatan. Cuma memang harus scale up, karena jumlahnya masih sangat terbatas. Makanya harus ada semacam support, atau baik itu dari regulatory framework-nya, maupun secara teknis, bagaimana support dari pemerintah untuk ini bisa berjalan dengan lebih baik dan lebih scale up. Kalau melihat dari soal ketertinggalan teknologi ini, seberapa besar kerugian yang sebenarnya kita tanggung, Bu Sinta? Kalau ditanya kerugian, mungkin nggak bisa hitung value berapa ya. Ini loss opportunity lebih ke situ ya. Tidak bisa mengatakan bahwa semua teknologi yang dilakukan lokal itu bisa dipergunakan. Jadi ini juga kita nggak bisa bilang bahwa opportunity loss itu 100% gitu. Karena mungkin ada yang dilakukan tapi belum bisa diimplementasikan atau dimanfaatkan. Jadi jelas ada opportunity loss itu. Tapi seberapa besar ya tergantung daripada apa yang available. Tapi kalau saya bilang dari segi skala riset dan teknologi yang ada juga masih sangat terbatas di Indonesia gitu loh. Jadi nggak cuman apa yang sudah diproduksi nggak dimanfaatkan, tapi juga jumlahnya juga masih sangat minim, sehingga buat private sector yang mungkin mau mengambil opportunity-nya itu juga nggak terlalu banyak. Di sisi lain, dengan seringnya mengimpor dinilai membuat masyarakat menjadi memiliki pola kebiasaan yang lebih konsumtif. Seberapa berbahaya sebenarnya, Bu Sinta? Ini juga satu pembelajaran kan buat masyarakat kan, karena kita udah kebiasaan import dengan mudah, sehingga kita tidak memperhatikan bagaimana memproduksi dalam negeri yang lebih baik gitu. Jadi saya rasa ya namanya kebiasaan ya, cara berpikir yang sudah, ya pokoknya kita konsumtif karena kita ada produknya. Kalau produknya nggak available ya kita nggak bisa kan menjadi konsumtif. Demikian Ketua Apindo Sinta Wijaya Kamdani, saya Gery Sadewa.